Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amdinanih wa syahadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu da'i ila ridwanih. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, insyaAllah pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan bahasan kita dari syarah Al-Aqidah Al-Wasitiyah yang biasanya saya sampaikan di Masjid As-Sunnah di Bintaro, namun pada malam hari ini saya sampaikan dari kediaman saya. Dan insyaAllah mengenai kisah para anbiya, para nabi, kita akan lanjutkan pada kesempatan yang lain. Pada kesempatan kali ini kita akan bahas tentang sifatul ulu, yaitu sifat maha tinggi Allah subhanahu wa ta'ala. Dan Al-Imam Ibn Taymiyyah rahimahullahu ta'ala membawakan beberapa ayat yang menunjukkan tentang sifat ketinggian Allah subhanahu wa ta'ala. Di antaranya firman Allah subhanahu wa ta'ala, إِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَىٰ إِنِّي مُتَوَفِّيكَ وَرَافِعُكَ إِلَيَّ. Tatkala Allah berkata, wahai Isa, sungguhnya aku akan mewafatkan engkau. Wa rafi'uka ilai, dan aku akan mengangkat engkau kepadaku. Aku akan mengangkat engkau kepadaku. Ya, berarti Nabi Isa diangkat kepada Allah, berarti diangkat ke atas, berarti Allah di atas. Demikian juga firman Allah, bar rafa'ahullahu ilai. Nabi Isa tidak dibunuh, bar rafa'ahullahu ilai, bahkan Allah mengangkatnya Nabi Isa kepadanya. Berarti Nabi Isa diangkat ke atas kepada Allah subhanahu wa ta'ala, berarti Allah di atas. Allah juga berfirman, ilaihi yas'adul kalimut tayyibu wal amalu salihu yarfa'uh. Dan kepada Allah lah kalimat-kalimat yang baik diangkat dan amal soleh diangkat oleh Allah kepadanya. Namanya diangkat semuanya berarti ke atas. Kemudian juga firman Allah, وَقَالَ فِرْعَوْنُ يَا هَامُنُ بُنِ لِصَرْحًا لَعَلِّي أَبْلُغُ الْأَسْبَابِ. Berkata Fir'aun kepada panglimanya, wahai Haman, bangunlah bagiku sebuah bangunan yang tinggi. لَعَلِّي أَبْلُغُ الْأَسْبَابِ. Siapa tahu aku bisa sampai kepada jalan-jalan. Jalan-jalan apa? Asbabas samawati. Itu jalan-jalan di langit. Fa'attali'a ila ilahi Musa, agar aku bisa melihat kepada Tuhannya Musa. Fir'aun ingin ngecek apakah di langit ada Tuhannya Musa. Kenapa dia ingin mengecek? Karena Nabi Musa telah menyampaikan Tuhannya di atas langit, itu Allah di atas langit. Maka Fir'aun ingin menantang dan ingin mengecek, ingin mengatakan Musa adalah pendusta, di langit tidak ada Tuhan. Kemudian firman Allah subhanahu wa ta'ala, a'amintum man fis sama'i yakhsifa bikumul ardu fa'idha hiya tamur. Apa kalian merasa aman dari zat yang ada di langit, bahwasanya Allah bisa membenamkan kalian dalam bumi? Fa idza hiya tamur, tiba-tiba bumi tersebut akan bergetar. Am amintum man fis sama'i yarsil 'alaikum hasiba. Apa kalian merasa aman dengan Allah yang berada di atas langit, ya, yang bisa mengirimkan kepada kalian hujan batu? Fasata'lamuna kaifa nadzir, kalian akan tahu bagaimana pembalasan bagi orang-orang yang mendustakan peringatanku. Ini ayat-ayat dibawakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, sebagian kecil dari dalil-dalil tentang sifat maha tinggi Allah subhanahu wa ta'ala. Kita akan bahas tentang sifat ini. Ini sifat yang sangat penting, ya. Sifat ketinggian Allah subhanahu wa ta'ala. Maha tinggi Allah. Sifat maha tinggi Allah bisa kita klasifikasikan menjadi tiga, ya. Ada namanya ulu, al-qahar, ya. Kemudian ada namanya ulu, al-qadar atau asy'an. Kemudian ulu az-zat. Aluhul qahar artinya Allah maha, ya, ya, maha menguasai makhluk-makhluknya, yaitu tidak ada yang keluar dari kehendak dan kekuasaannya. Kehendak dan kekuasaannya. Ulul qadar yaitu Allah memiliki, atau ulul sya'an memiliki sifat-sifat yang tinggi. Yaitu maha dalam segala hal, dalam segala sifat-sifatnya. Maha kuasa, maha mengetahui, maha melihat, maha mendengar, itu namanya ulul qadar. Ya. Nah, ulul zat, yaitu Allah, zatnya maha tinggi. Maha tinggi. Maha tinggi di atas langit. Inilah tiga sifatul ulu, sifat ulunya Allah Subhanahu wa taala yang bisa kita tetapkan bagi Allah Subhanahu wa taala. Adapun ini disepakati oleh ahlul bidah. Disepakati oleh setiap muslim. Termasuk ahlul bid'ah. Demikian juga ini kalau ada satu, dua, tiga. Demikian juga yang ini, ya, sama, disepakati oleh setiap muslim, termasuk ahlul bid'ah. Nah, yang ini, ya, ini hanya ditetapkan oleh Ahlus Sunnah dan sebagian mutakallimin. Sebagian ahli kalam mutakallimin. Itu yang menetapkan adalah Ahlus Sunnah, kemudian Al-Kullabiyah, kemudian adalah Al-Asyairah, Al-Mutaqaddimun, itu Asyairah terdahulu. Dalam hal ini adalah Abu Hasan Al-Asy'ari. Abu Hasan Al-Asy'ari Al-Baqillani dan lain-lain. Ya. Baik. Ini ya adalah tiga model ketinggian Allah Subhanahu wa taala, baik ulul qadar, ulul zat atau ulul qahar. Yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini adalah ini, uluwul zat. Sayang, warna merah mana sayang? Sayang. Adalah uluwul zat. Karena inilah yang diingkari oleh para penolak sifat, ya. Baik, kalau sudah tolong dihapus. Jika membahas tentang dalil-dalil dalil-dalil Allah zatnya maha tinggi, ulu zat, ya, zat Allah maha tinggi. Ya. Bisa kita bagi secara umum ada beberapa pendalilan. Yang pertama adalah dalil Al-Quran dan Sunnah. Dan As-Sunnah. Nanti kita membahasnya lagi, ada namanya dalil akal. Jadi ada bahasa namanya dalil fitrah atau dalil ijma. Dalil ijma, konsensus ulama. Kemudian yang terakhir baru kita akan bahas dalil fitrah. Baik, kita akan buka pembahasan tentang Allah Maha Tinggi dari Al-Quran dan Sunnah. Ya, Ibnu Qayyim mengatakan bahwasannya jumlah dalil dari Al-Quran dan Sunnah, kata Ibnu Qayyim, ya, kurang lebih 1000 dalil. Bahkan dalam nuniyahnya dia mengatakan bal alfani, yaitu 2000 dalil, kata beliau. Ibn Taymiyyah mengatakan, ini maksudnya 1000 dalil, 2000 dalil dari segala sisi bisa ditarik bahwasanya Allah Maha Tinggi, kurang lebih 1000 dalil. Ibn Taymiyyah mengatakan dalam Mujmu' Fatawa sekitar 300 dalil, yaitu dalil yang tegas. Ibn Taymiyyah, ya. Kurang lebih 300 dalil yang tegas. Baik. Ini dalil-dalil ini yang banyak ini, ya, bisa diklasifikasi menjadi kurang lebih 20 sisi pendalilan. Dan ini sudah ya 20 lebih ya. Ini saya sudah tulis dalam risalah magister saya tentang hal ini. Maka kita akan nukil sebagiannya, tidak semuanya. Tentang 20 sisi pendalilan bahwasanya Allah berada di atas langit, ya. Di antaranya yang pertama, uluwul mutlak. Allah mengatakan Allah Maha Tinggi. Dengan Maha Tinggi secara mutlak. Seperti wahuwal aliyul azim, wahuwal aliyul azim. Kana aliyan kabira. Al-ali maksudnya maha tinggi, al-ali. Dialah Allah al-ali, ya. Al-ali maksudnya maha tinggi. Kemudian Allah mensifati dengan fauq, di atas. Sifat fauq. Fauq, di atas. Wa huwal qahiru fauqa ibadihi. Yang artinya dialah Allah yang maha kuasa di atas hamba-hambanya. Di atas hamba-hambanya. Hamba-hambanya, ya. Adapun ahlul bid'ah, mereka mengatakan maksudnya Allah di atas hamba-hambanya, maksudnya Allah lebih mulia daripada hamba-hambanya. Mereka takwil, kata mereka, wa huwal qahiru fauqa ibadi, Allah maha kuasa dan dia lebih mulia daripada hamba-hambanya. Makanya dibantah oleh para ulama. Ngapain Allah menjelaskan dia lebih pencipta, lebih mulia daripada hambanya? Itu percuma, tidak perlu dijelaskan. Semua orang sudah tahu, ya. Maksudnya Allah menjelaskan zat Allah di atas hamba-hambanya. Tidak ada yang bisa di atas Allah Subhanahu wa taala, ya. Wa huwal qahiru fauqa ibadi. Adapun kalau kita mengatakan maksudnya dalam ayat ini Allah lebih tinggi, lebih mulia daripada hamba-hambanya, maka kita ya seakan-akan merendahkan Allah Subhanahu wa taala. Seorang penyair berkata, qala syair, Alam tara anna as-sayfa yanqusu qadruhu idza qila inna as-sayfa amdha min al-asa. Artinya, tidakkah kau lihat bahwasanya pedang akan jatuh pamornya kalau dikatakan pedang lebih tajam daripada tongkat. Ya, kalau pedang dibandingkan dengan tongkat berarti pedang itu rendah. Beda kalau kita bilang pedang lebih tajam dari pisau, nah ini berarti kita menaikkan derajat pedang. Ya, misalnya saya mengatakan bahwasanya Syekh Albani rahimahullahu taala lebih alim daripada Syekh bin Bas dalam ilmu hadis misalnya. Maka dalam hal ini waktu saya membandingkan Syekh Albani rahimahullah dengan Syekh bin Bas rahimahullah dari isi ilmu hadis, maka saya menaikkan derajat Syekh Albani. Karena yang dibandingkan adalah Syekh bin Bas, sama-sama alim. Tapi kalau saya bilang Syekh Albani lebih pintar hadis daripada Firanda, ini menghina Syekh Albani. Ngapain dibandingkan dengan saya? Ya. Sama. Kalau kita bilang pedang lebih tajam daripada pisau, ini berarti pujian terhadap pedang. Tapi kalau kita bilang pedang lebih tajam daripada tongkat, ya ini ngapain dibandingkan dengan tongkat? Ini sungguhnya merendahkan kedudukan pedang. Maka seorang penyair berkata, tidakkah kau lihat? Alam taru anna saifa yang kusukal turuhu. Tidak kulihat bahwasanya pedang jadi turun pamornya. Idza qila inna saifa amdha minal asa. Jika kau berkata pedang lebih tajam daripada tongkat. Maka ini juga. Kalau kita bilang maksud ayat ini. Wa huwal qahiru fawqa ibadih. Allah lebih baik daripada hamba-hambanya. Apa? Hal yang maklum. Ngapain dikatakan Allah lebih baik daripada manusia. Lebih baik daripada hewan. Lebih baik daripada ciptaan yang ngapain. Ya, lebih baik daripada jin. Suatu yang perkara yang ma'ruf. Tidak perlu dijelaskan. Oleh karenanya fawq di sini maksudnya ada di atas, bukan sekedar ulul qadar, ya, tapi ulul zat. Kemudian sisi dalil yang lain, ya. Sifat fawq, ya, fawq didahului dengan min. Min ini atas. Atas, kalau min artinya dari, ya. Yang ini menunjukkan tempat, bukan kadar. Allah berfirman dalam Al-Quran, ya khafuna. Rabbahum min fawqihim. Yakhafuna Rabbahum min fawqihim. Artinya malaikat takut kepada Rabb mereka dari atas mereka. Ya. Jadi kalau sudah ada min sebelumnya fauq, berarti ini sudah nas bahwasanya itu menunjukkan arah. Tidak mungkin kita artikan dengan kemuliaan. Jadi ada fauq, ada dua. Fauq, ya. Contoh fauq. Fauq artinya di atas. Kalau kita bilang tanpa min, kita bilang al-zahabu fawqa al-fiddah. Dengan kata yang kedua, al-zahabu min fawqil fiddah. Ada minnya. Yang pertama kita bilang emas lebih tinggi atau emas di atas perak. Emas di atas perak. Kalau ini emas dari atas perak. Kalau kita bilang adz-dzahabu fawqa al-fiddah, emas di atas perak, mungkin masih bisa ditafsirkan, dikatakan maksudnya emas lebih mulia kadarnya daripada perak karena enggak pakai min. Mungkin masih ditakwil. Tapi kalau kita mengatakan emas min fawqil fiddah, adz-dzahabu min fawqil fiddah, emas dari atas perak, menunjukkan posisi emas di atas. Ini sudah bahasa Arab, ya. Kalau ada min fawq itu menunjukkan arah, tidak bisa ditakwil kepada ulu sya'an, tidak bisa ditakwilkan kepada ulul qadar hanya sekedar kadarnya, tapi benar-benar posisinya di atas daripada perak, ya. Perhatikan di sini, malaikat ya khaufuna rabbahum min fawqihim, malaikat takut kepada Rabb mereka dari atas mereka. Nah, kalau malaikat saja sudah di langit, sudah tinggi, berarti Allah di atas mereka, berarti di atas langit, dan ini menunjukkan Allah Maha Tinggi. Ini pendalilan yang ketiga, ya. Satu, dua, tiga. Pendalilan yang keempat, ya. Seperti Allah menggunakan uruj, lafal uruj. Al-uruj itu naik. Seperti Allah Subhanahu wa taala, ta'rujul malaikatu war-ruhu ilaihi fi yawmin kana miqdaru 50,000 sana. Kata Allah, malaikat naik dan malaikat Jibril naik kepadanya. Naik ke mana? Naik itu di atas. Naik itu pasti ke atas. Di sini naik malaikat naik kepada Allah. Baik. Apa yang kita pahami malaikat naik kepada Allah? Berarti Allah tidak di atas. Semua bahasa, bahasa Jawa, bahasa Inggris, kalau dikatakan naik itu pasti ke atas. Tatkala Allah mengatakan malaikat dan malaikat Jibril secara khusus naik kepada Allah, berarti Allah di mana? Di atas. Allah di atas, sudah jelas, ya. Kemudian juga di antaranya kata al-uruj, kata as-su'ud. Ini juga artinya naik. Seperti Allah Subhanahu wa taala, ilaihi yas'adul al-kalimut thayyibu. Ya. Kepada Allah lah naik kalimat-kalimat yang baik. Wal amalu shalih yarfa'u. Ya. Kalimat-kalimat yang baik naik kepada Allah. Sama saja kita katakan namanya naik pasti ke atas, ya. Kemudian juga mengangkat, lafal mengangkat. Rafa'a. Lafal ar-rafa'. Yaitu mengangkat. Mengangkat. Contoh firman Allah Subhanahu wa taala, wal ilaihi yas'adul kalimut thayyibu, lanjutannya wal amalus shalihu yarfa'u. Amal soleh naik kepada Allah Subhanahu wa taala. Contoh lagi dalam yang disebut dalam akidah wasatiyah, ya Isa inni mutawaffika wa rafi'uka ilayya. Kata Allah Subhanahu wa taala, Isa, aku, wahai Isa. Isa, aku akan angkat engkau kepadaku. Angkat engkau kepadaku. Taib. Angkat itu ke mana? Ke atas atau ke bawah? Ke atas. Angkat ke atas. Berarti Nabi Isa akan diangkat, dan kita meyakini Nabi Isa alaihissalam, ya, dinaikkan Allah, tidak dibunuh. Naik ke atas langit dan akan turun menjelang hari kiamat. Karena Allah angkat dia sekarang. Angkat ke mana? Kata Allah, aku angkat engkau kepadaku. Kata Allah, angkat engkau kepadaku. Dalam ayat yang lain kata Allah Subhanahu wa taala, Nabi Isa tidak dibunuh, Nabi Isa tidak disalib. Kata Allah, barrafa'ahullahu ilaihi. Barrafa'ahullahu ilaihi. Nabi Isa tidak disalib dan tidak dibunuh, tapi diangkat kepada Allah. Isa, Nabi Isa AS tidak disalib, tidak dibunuh, tapi diangkat kepadanya. Ini semua lafal naik, naik, diangkat, itu menunjukkan bahwasanya Allah di atas. Namanya angkat ke atas, tidak ada namanya angkat, angkat ke bawah. Baik. Pendalilan yang kelima. lafal tanzil. Tanzil yaitu menurunkan. Kata Allah misalnya tanzilul kitabi minar rahmanir rahim. Tanzilul kitabi minar rahmanir rahim. Minallah misalnya ya. Allah menurunkan Alkitab dari Allah. Al-Qur'an diturunkan dari Allah. Turunkan dari Allah ya. Namanya turun dari mana? Dari atas ke bawah atau dari bawah ke atas? Namanya turun dari atas ke bawah. Namanya turun dari atas ke bawah. Perhatikan di sini, Allah Subhanahu wa taala tidak hanya mengatakan tanzilul kitab, Allah tidak hanya menyatakan bahwasanya turun Alkitab, tapi Allah mengatakan dari Allah, turun Alkitab dari Allah. Berarti dari atas ya. Allah di atas berarti turun ya. Kemudian di antara dalil ya, yang kelima, yang keenam, atau kita gabung di sini ya, sifat nuzul ya, nuzulullah ya. Kata Nabi SAW, yanzilu Rabbuna tabaraka wa ta'ala ila sama'id dunya hina yabqa thulutsul akhir min al-lail. Ini juga Allah turun ke langit dunia, berarti turun dari atas ke bawah. Ini menunjukkan Allah di atas ya. Seperti sifat uruj dalam hadis, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ta'rujul al-malaikatu alladzina batu fikum ya. Bahwasanya malaikat yang tadi malam tidur bersama kalian naik kepada Allah Subhanahu wa taala laporan. Ta'rujul malaik naik kepada Allah. Kemudian Allah bertanya kepada fayas'aluhum. Allah bertanya kepada mereka, wa a'lamu bihim, Allah lebih tahu tentang apa jawabannya. Tapi mereka naik ke atas lapor kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalil tentang Allah di atas sangat sangat banyak. Baik. Kita masih lanjut ya. Kemudian yang keenam, Allah mengabulkan doa orang yang mengangkat tangan kepadanya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, inna allaha hayyun sittirun yastahyi hayyun karim sittir ya, yastahyi min abdihi idza rafa'a yadayhi ilayhi an yaruddahuma sifran. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sungguhnya Allah maha malu ya, dan Allah menutup aib-aib orang ya. Allah malu dari hambanya jika hambanya berdoa mengangkat kedua tangannya kepadanya. Berarti mengangkat kedua tangannya kepadanya, pada sini mengangkat kedua tangannya ada kepadanya, Allah akan membalikkan kedua tangannya dalam kondisi kosong. Allah malu. Lihat ini kepadanya. Berarti kalau seorang berdoa, dia angkat tangannya kemana? Kepadanya. Berarti Allah di mana? Di atas. Allah di atas. Selesai. Dalilnya jelas sekali. Baik. Kita lanjutkan lagi dalil berikutnya. Dalil yang ketujuh. Minam. Ini yang ke-7, ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberi isyarat dengan doa dan telunjuk. Adapun doa banyak sekali, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengangkat kedua tangannya banyak sekali. Dalam hadis banyak sekali. Tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam di padang Arafah, Nabi angkat kedua tangannya, Nabi tatkala istisqa mengangkat kedua tangannya ke arah Allah Subhanahu wa taala banyak sekali. Doanya banyak, apalagi mulai para sahabat kalau berdoa angkat tangan banyak sekali. Tapi yang menarik tatkala haji wada, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan hadis kepada para sahabat, kemudian Nabi bertanya kepada para sahabat, ya. Innakum mas'uluna anni famadha antum qailun? Kalian akan ditanya oleh Allah tentang aku. Apa yang akan kalian jawab nanti kalau ditanya oleh Allah pada hari kiamat? Maka para sahabat mengatakan, nasyhadu annaka qad ballaghta risalah. Kami bersaksi bahwasanya engkau telah menyampaikan risalah Allah, ya. Kemudian wa nasahtal ummah, kau telah menasihat kepada umat. Wa adaital amanah, kau telah menyampaikan amanat. Wa jahadta haqqal jihad, kau telah berjihad dengan sungguh-sungguhnya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, Allahumma syhad. Nabi 3 kali. Ya Allah, Nabi tunjuk ke atas. Persaksikanlah. Allahumma artinya ya Allah. Ya Allah, tahu. Waktu Nabi tunjuk ke atas, Nabi bilang, ya Allah, Nabi bohong atau tidak? Kalau Allah tidak di atas, berarti Nabi ngibulin kita, ya. Nabi mengatakan, ya Allah, saksikanlah mereka. Ya Allah, Nabi tunjuk ke atas, ya Allah, saksikanlah mereka. Jadi bosnya Allah di atas, yang hadir waktu itu jamaah banyak sekali. Jamaah haji ada sekitar 100 ribu, ada yang mengatakan 80 ribu, ada yang mengatakan 100 ribu orang, ada yang mengatakan 120 ribu. Dari bagi sahabat, muhajirin, ansar, dari Arab-Arab Badui, banyak sekali. Ya. Dan tidak ada pun seorang memahami, oh Nabi cuma main-main ke atas Allah, tidak ada. Enggak ada. Nabi dengan tegas mengatakan, Allahumma syhad, ya Allah saksikanlah. Ya. Nabi mengatakan, Allahumma syhad. Ya Allah, saksikanlah sambil menunjukkan tangan ke langit. Itu Nabi mengisyaratkan ke langit. Sallallahu alaihi wasallam. Dalil berikutnya. Yang ke-8, ya. Nabi bertanya tentang di mana Allah. Tentang Aina Allah. Di mana Allah? Berarti Allah di mana ada? Di mana ada tempatnya, di mana? Nanti kita akan bahas ini mereka nanti. Allah ada di arah kita. Di arah mana? Di atas. Ya. Mereka bilang, oh, enggak boleh, Allah tidak bertempat, nanti dong. Nanti kita akan bahas. Tapi maksudnya Nabi tanya, Allah di mana? Berarti Allah bisa ditunjuk. Allah di mana? Nabi sudah tunjuk. Sementara mereka bilang Allah tidak boleh ditunjuk, Allah tidak diarah. Nabi mengatakan, di mana Allah kepada seorang budak wanita? Faqalat, ya. Kata wanita tersebut, fis sama, Allah di langit. Itu di atas langit. Allah di atas. Baik. Jelas. Apakah Nabi bertanya tentang bagaimana kondisi Allah? Ya, enggak. Nabi bertanya tentang arah di mana. Perkata bahasa Arab, Aina itu menunjukkan tempat, di mana arahnya. Dan jawabannya jelas, di atas. Ya. Oh, mereka takwil, maksudnya Allah di atas hamba-hambanya. Allah lebih mulia daripada hamba-hambanya. Ngapain Nabi tanya begitu kepada seorang budak wanita? Apalagi untuk mengetes keimanannya. Setelah itu Nabi mengatakan, A'tikha fa'innaha mu'minah. Bebaskan wanita, budak wanita ini sungguhnya di seorang wanita mu'minah. Ya. Jadi Nabi bertanya itu sebagai imtihan, sebagai pertanyaan ujian. Masa ujiannya, apakah Allah lebih baik daripada hambanya? Ya jawaban jelas. Mereka takwil, tapi takwilnya lucu ya. Mereka bilang Allah fisama, maksudnya Allah di atas, maksudnya lebih mulia daripada hamba-hambanya. Bukan itu yang ditanya oleh Nabi, tapi tanya Aina, jelas bahasa Arab, di mana? Nabi tidak bertanya bagaimana. Ya. Nabi tidak bertanya bagaimana kondisi, tidak. Nabi tanya di mana? Jelas. Mereka bilang tidak boleh kita bilang Allah di mana, haram. Di mana tidak hadis sahih riwayat Muslim. Ini hadis semua ini mau diapain? Dalil begitu banyak. Memang ditolak. Taib, yang berikutnya, yang ke-9. Nabi Isra Mi'raj naik ke langit. Mi'raj naik ke langit. Ini adalah kejadian yang luar biasa. Naik Nabi naik ke langit, menerima perintah wahyu tentang sholat lima waktu. Dan ini adalah peristiwa yang kita lihat kaum muslimin, banyak di antara mereka yang merayakan. Dan mereka dengan tenangnya menyatakan Allah, Nabi naik ke atas, ketemu Allah. Mereka mengatakan demikian. Kiai-kiai, ustad-ustad kalau ceramah di sekolah-sekolah, Nabi ke atas ketemu Allah. Jibril aja berhenti, Nabi naik lagi ketemu Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau Allah tidak di atas, ngapain Nabi ke sana? Ya. Nabi tidak ada mengatakan, Nabi tidak di atas, Allah tidak di atas. Terus Nabi ngapain ke atas, mau ketemu siapa? Kalau Nabi capek-capek ke atas lewat langit pertama, langit ke tujuh, langit tujuh lewat, ternyata tidak ada Allah di situ. Terus ngapain Nabi ke sana? Terus Jibril mundur perantaran langsung. Oh, cuma suaranya Allah, tidak ada Allah di situ. Dan ngapain di atas jauh-jauh setengah mati? Ini tidak benar. Nabi SAW yang benar, Nabi naik ke langit, Nabi hampir ke, Nabi ketemu Allah, Nabi ketemu Allah dan hampir Nabi melihat Allah. Makanya ketika Nabi turun ke bumi, maka ditanya oleh sahabat, "Hal ra'aita rabbak ya Rasulullah? Apakah kau melihat Tuhanmu?" Karena mereka sadar Nabi sudah sangat dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, maka ditanya, "Apakah Anda melihat?" Kalau Allah tidak di atas, Nabi mengatakan, "Ngapain? Emang Allah tidak di sana? Saya lihat siapa? Tidak ada Allah di sana. Emang saya ketemu Allah?" Nabi mungkin jawab begitu. Kalau memang Allah tidak di atas, tapi Nabi membenarkan pertanyaan tersebut. Waktu ditanya, apakah engkau melihat Allah? Sampai para ulama khilaf. Nabi melihat Allah di dunia atau tidak? Khilaf di kalangan para sahabat. Apakah Nabi melihat Allah di dunia atau tidak? Kalau Nabi melihat di dunia, berarti Allah kan ketemu berarti. Melihat. Melihat dan ketemu. Nabi menjawab, nurun anna arahu. Ada cahaya bagaimana aku bisa melihat Allah. Ada cahaya yang menghalangi. Berarti Nabi ke atas ketemu siapa? Ketemu Allah. Ini semua sepakat. Manusia di alam semesta orang Islam semua sepakat. Nabi ke atas bertemu Allah, ya, tanpa Jibril untuk menerima perintah sholat. Makanya saya katakan, kalau ada orang yang menolak, ada orang yang menolak Allah di atas, berarti dia menolak tentang mukjizat Isra Mi'raj, kelazimannya. Saya ulangi, kalau ada orang menolak Allah di atas, maka mukjizat Isra Mi'raj tidak ada artinya. Tidak ada artinya. Dan Nabi tidak spesial. Tidak spesial daripada nabi-nabi yang lainnya. Ini. Taib sudah 9. Taib di foto dulu, nanti kita lanjutkan. Atau kita tambah aja, kita lengkapin aja biar mudah. Saya cukupkan sedikit aja satu lagi. Di sini yang ke-10. Ya. Yang ke-10. Yaitu dalil yang disebutkan oleh Syekh Islam Ibnu Taimiyah dalam Aqidah Wasithiyah, yaitu firman Fir'aun ingin melihat Allah di langit. Fir'aun ingin mengecek apakah Allah di langit untuk mengejek dan mendustakan Musa. Baik, bagaimana ayatnya dalam surat Ghafir? Kata Allah Subhanahu wa taala, wa qala fir'aunu ya haman ibn li sarhal la'alli ablughul asbab. Kata Fir'aun kepada Haman, wahai Haman, ya, panglimaku atau pejabatku, bangunlah sorha. Sorhan itu bangunan yang tinggi. Buat apa? La'alli ablugul asbab. Mungkin saya sudah bangunan tinggi, saya akan melewat langit, jalan-jalan di langit. Untuk apa? Asbabas samawati fa'attaliya ilahi Musa. Saya ingin lihat lewat jalan-jalan di langit untuk melihat Tuhannya Musa. Ya, wa inni la'adhunnuhu kadhiba. Menurut saya Musa itu dusta. Apa maksudnya? Kenapa sampai Fir'aun ingin ngecek di langit? Kata para ulama, jelas. Karena Musa mengabarkan Tuhannya di atas langit. Musa mengabarkan Tuhannya di atas langit. Maka Fir'aun ingin mengecek hal tersebut. Untuk mendustakan Musa. Dia ingin cek mana Tuhannya Musa. Ngapain Fir'aun ingin ngecek? Kecuali dia dapat kabar dari Musa. Bahwasanya Allah Tuhannya Musa di langit. Makanya kata para ulama, siapa yang menetapkan Allah di langit, maka dia Musawi. Dia Musawi, pengikut Nabi Musa alaihissalam. Dan siapa yang menolak Allah di langit, berarti dia Fir'auni, pengikut Fir'aun. Pengikut Fir'aun yang mendustakan Musa kalau Tuhannya di langit. Ya. Taib. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ini ya kira-kira sekitar 10 model pendalilan, tentunya masih banyak dalil-dalil ya yang menunjukkan Allah di atas langit, ya di antaranya ya seperti dalil-dalil yang menunjukkan Allah di atas arsy, kita sudah sebutkan dalilnya begitu banyak dan itu semua menunjukkan Allah di atas langit. Tapi saya cukupkan 10 model pendalilan dan ini saya rasa sudah sangat banyak, sudah menguatkan kita bahwasanya Allah di atas langit. Tapi kita lanjutkan. Sekarang kita berdalil dengan dalil ijma, dalil akal dan dalil fitrah manusia. Ya. Adapun dalil ijma, ya. Tapi hapus saja deh, nanti nggak bisa ditulis. Ya. Tunggu kalau sudah. Ya enggak, lo hapus semua aja. Ya. Tunggu kalau sudah difoto. Sudah. Ya, bawahnya aja. Sudah. Baik, kita sudah selesai dari dalil Al-Quran dan Sunnah. Masih ada 3 sisi pendalilan, ya. Baik dalil fitrah, dalil ijma maupun dalil akal. Kita mulai dari dalil ijma, bahwasanya terlalu banyak ulama yang menyampaikan ijma, ya, bahwasanya Allah berada di atas langit, ya. Terlalu banyak ulama, ya. Bukan ulama yang mengatakan Allah di atas langit. Jadi ada 2 model saya ingin katakan sini. Ada ulama yang mengatakan Allah di atas, dengan ulama yang menukil ijma. Kesepakatan. Ulama bahwa Allah di atas. Adapun ulama yang mengatakan Allah di atas, mau ditelusuri dari zaman sahabat sampai zaman sekarang, terlalu banyak ya. Maka ini kalau antum ingin lihat ratusan ulama, ini ratusan ulama ya. Bisa dilihat di antaranya dalam buku Al-Ulu Lil Ali Al-Ghaffar. Ini karangan Al-Imam Al-Dhahabi. Al-Imam Al-Dhahabi. Dan ini ada bermadzhab Syafi'i. Kemudian kitab yang kedua, sama. Kitab beliau juga yang berjudul Kitabul Arsh. Kitabul Arsh. Juga ini karangan Al-Imam Al-Dhahabi juga. Kemudian di antaranya kitab Ijtima' al-Juyush al-Islamiyah. Ini karyanya Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala. Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala. Rahimahullah ta'ala. Baik. Jadi di antara buku yang bagus mengumpulkan tempatan ulama, tiga buku ini, Al-Ulul Al-Ghaffar, dicetak dua jilid. Kitabul Arz juga ditahqiq oleh Syekh Muhammad Khalifah Tamimi juga dua jilid. Yang paling inti jilid kedua, jilid pertama kebanyakan di Rosat. Kemudian Ijtima' al-Islamiyah, satu jilid, Ibnu Qayyim juga. Isinya perkataan para ulama dari zaman sahabat sampai abad ke beliau, abad ke-8. Tentang perkataan ulama Allah di atas. Ini sangat banyak, ratusan ulama. Tapi yang ingin saya nukil bukan ini. Saya nukil lebih detail lagi. Ulama yang menukil ijma' beda ya. Ya, ulama yang menukil ijma'. Misalnya kalau kita katakan, ulama yang mengatakan musik haram banyak sekali. Antum buka semua buku fikih Hanafi, fikih Hambali, fikih Maliki, fikih Syafi'i, semuanya mengatakan musik haram. Mau dikumpulkan ratusan ulama. Tapi kalau ulama yang menukil ijma bahwasanya musik haram tidak banyak. Nanti dari misalnya dari Hambali dari ada Ibnu Qudama, kemudian dari madzhab Syafi'i ada ulama siapa, tidak banyak yang menukil ijma ya. Karena kalau dikatakan ijma berarti dia hujjah. Ulama sudah sepakat, maka tidak boleh diselisihi. Nah, ini saya nukil dalam buku saya, ya, risalah magister saya tentang ulama-ulama yang mengatakan ijma ulama bahwasanya Allah di atas. Saya akan bacakan dalam buku saya halaman 155. Ya, di antaranya yang menukil bahwasanya Allah di atas, ya, sangat banyak. Di antaranya pertama Al-Imam Al-Auza'i yang wafat pada tahun 157 Hijriah. Lihatlah kitab Al-Asma wa Sifat karang Al-Baihaqi. Kemudian juga dinukil juga oleh Adz-Dzahabi dalam Al-Ulul Al-Azim. Ini halaman wafat 157 Hijriah. Kemudian Ali bin Al-Madini, ya. Ali bin Al-Madini ahli hadis juga. Wafat pada 234 Hijriah. Kemudian Qutaibah bin Sa'id yang juga wafat pada tahun 240 Hijriah. Ini juga menukil ijma. Ini yang ketiga. Yang keempat Abu Zur'a Ar-Razi. Wafat tahun 264 Hijriah, menukil ijma. Lihat karya kitab Syarah Usul Itiqad Ahli Sunnah wal Jamaah di Lalika'i. Kemudian Ibnu Qutaibah. Taib azan. Habis azan kita lanjutkan insyaallah taala. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan bahwasanya para ulama yang menukil ijma bahwasanya umat telah sepakat Allah di atas, di antaranya tadi kita sebutkan ya, saya sebutkan secara singkat saja, saya ulangi, Al-Auza'i ya, kemudian yang wafat 157 Hijriah, Ali bin Al-Madini wafat 234 Hijriah, Qutaibah bin Sa'id wafat 240 Hijriah, Abu Zur'a Ar-Razi wafat 264 Hijriah, Ibnu Qutaibah wafat 276 Hijriah, Abu Hatim Ar-Razi wafat 277 Hijriah, kemudian Utsman bin Said Ad-Darimi wafat 280 Hijriah, kemudian Zakaria Saji wafat 307 Hijriah, Ibnu Khuzaimah dan ini juga ulama Syafi'iyah wafat 311 Hijriah, Abu Hasan Al-Asy'ari ya, tokohnya Asy'ariyah, Abu Hasan Al-Asy'ari juga menukil ijma' dalam kitabnya Ar-Risalah ila Ahli Thagar halaman 229. Dan beliau wafat pada tahun 324 Hijriah. Ibnu Battah wafat 387 Hijriah. Abu Umar At-Talamkani At-Talamanki ya, wafat 429 Hijriah. Kemudian Abu Nuaim wafat 430 Hijriah. Abu Nasr As-Sijzi wafat 444 Hijriah. Kemudian Abu Utsman As-Sabuni wafat 449 Hijriyah. Ibnu Abdul Bar, ulama masyhur ahli hadisnya mazhab Malikiyah, ya, yang wafat pada tahun 463 Hijriyah. Ini di antara ulama-ulama yang menukil tentang ijma bahwasanya Allah berada di atas langit, ya. Allah berada di atas langit. Maka kita tanyakan kepada para penolak Allah di atas. Sebutkan satu saja ulama kalian dengan sanad yang sahih. Sebutkan, ya, siapa salaf kalian dari kalangan para ulama. Para ulama, jangan salah, pendahulu kalian. Siapakah pendahulu kalian? Dari pendahulu kalian, dari kalangan para ulama, salafus saleh, para salaf yang menyatakan Allah tidak di atas, coba datangkan satu saja, datangkan, apalagi mau 10, apalagi 100, enggak akan dapat, ya. Tidak ada. Dengan sanad yang sahih. Ada ulama salaf mengatakan Allah tidak di atas. Datangkan. Ya. Ini yang membedakan antara akidah ahlu sunnah dengan akidah ahlul bid'ah. Akidah ahlu sunnah jelas. Dalilnya jelas. Ulamanya jelas. Nukilannya jelas. Nah, mereka yang Allah tidak di atas, datangkan ulamanya. Dari para ulama salaf. Jangan datangkan Razi, ulama belakangan. Tidak. Ulama para salaf. Apalagi ulama abad kedua, ulama abad ketiga, ulama abad keempat. Mengatakan Allah tidak di atas. Datangkan. Mereka enggak bakalan mau. Mereka datangkan Jahm bin Sofwan, ahlul bidah, atau mengatakan tokoh-tokoh Mu'tazilah. Enggak, itu ahlul bidah jelas. Tapi datangkan ulama ahlu sunnah dari kalangan para salaf yang mengatakan Allah tidak di atas. Taib, kita selesai dari dalil ijma. Ya. Sekarang kita bicara dalil fitrah manusia. Dalil fitrah manusia, semua manusia, ya, semua manusia kalau berdoa, tangan ke atas. Semua manusia. Tidak ada yang tangan ke bawah, tangan ke samping. Kenapa ke atas? Karena di hatinya Allah di atas. Tidak ada. Semua. Mau Asy'ariyah yang mengatakan Allah tidak di atas pun kalau mereka berdoa, begini. Kenapa ke atas? Caranya mana? Jawab dengan jujur. Apakah dia mengatakan Allah tangan gini, Allah tidak di atas? Tanya, jangan berfilsafat. Antum yang angkat tangan, yang mengatakan Allah tidak di atas. Waktu antum mengangkat tangan ke atas, apakah antum bilang Allah tidak di atas? Terus ngapain antum mengangkat tangan ke atas? Ngapain? Jujur. Buang itu semua filsafat dalam benakmu. Tanya, dalam otakmu, tanya kepada benakmu. Waktu kau mengangkat tangan ke atas, apakah kau meyakini Allah tidak di atas, lantas kau mengangkat tangan ke atas? Ya. Terus semua orang berkata, kalau ada masalah, ya, kita serahkan kepada yang di atas. Tidak ada seorang pun yang mengatakan kita serahkan kepada yang di mana-mana. Enggak ada. Apalagi yang mengatakan Allah tidak di atas, tidak di bawah. Tidak ada yang mengatakan kita serahkan kepada yang tidak di atas dan tidak di bawah. Enggak ada. Kalau ada orang ngomong begitu, kita bilang orang enggak beres. Subhanallah, perkaranya pelik. Kita serahkan saja kepada yang tidak di atas dan tidak di bawah. Dia bilang, Anda waras mengatakan demikian. Ya. Semua orang berkata kalau yang di atas sudah menggariskan, mau apa lagi? Subhanallah, semua orang fitrahnya di atas. Ada dua kisah, ya, dua kisah. Yang pertama adalah kisah Al-Juwayni Yang kedua kisah Ibn Taimiyah bersama Jahmiyah. Adapun kisah Al-Juwayni, Al-Juwayni waktu itu dia sedang menjelaskan Allah tidak di atas. Ini disampaikan dalam kitab Al-Ulul Al-Ghaffar karangan Az-Zahabi dengan sanad yang baik, dengan sanad yang sahih. Bahwasanya Al-Juwayni suatu hari dia sedang menjelaskan Allah tidak di atas. Tiba-tiba datanglah Abu Ja'far Al-Hamadani. Dia berkata, "Wahai Al-Imam, ya Al-Imam Juwayni, bagaimana kau menjelaskan kepada kami ada darurat, ada suatu yang keharusan dalam hati kami? Kalau kami berdoa, kami selalu mengharap ke atas. Jelaskan bagaimana kita bisa menolak yang kita dapati dalam fitrah kami bahwasanya Allah di atas." Maka akhirnya Al-Juwayni bingung, dia mengatakan, "Hayyaratni Hamadani, hayyarani Hamadani. Hamadani telah membuat saya bingung." Jadi Hamadani ingin mengatakan, "Buang fitrah kami dalam diri kami bahwasanya Allah di atas. Sementara kami bagaimanapun tetap fitrah kami Allah di mana? Di atas. Mau pakai dalil apapun Allah di atas. Bagaimana cara kita membuang ini?" Ya. Adapun kisah Ibn Taimiyah disebut dalam kitab Darut Ta'aradul Akal wa Nakal, ya, dalam kitab Darut Ta'aradul Akal wa Nakal halaman 6 343, di mana beliau bercerita suatu hari ada seorang memiliki pemahaman Jahmiyah yaitu Allah tidak di atas, lagi perlu sama Ibn Taimiyah. Maka dia datang ke Ibn Taimiyah, dia punya hajat. Ibn Taimiyah sengaja tidak segera membantu. Subhanallah. Bagaimana Ibn Taimiyah rahimahullah begitu baik, berakhlak, sampai ahlul bid'ah datang minta tolong sama dia. Ini di antara akhlak Ibn Taimiyah rahimahullah ta'ala. Ya, meskipun dia membantah ahlul bid'ah, tapi dia sangat baik kepada mereka, sehingga mereka mau datang minta bantuan kepada Ibn Taimiyah. Maka saudara orang tersebut datang kepada Ibn Taimiyah, minta bantuan. Ibn Taimiyah sengaja menunda, biar orang tersebut gelisah, hatta idza dhaqa sadruhu, sampai tatkala dia sudah gelisah, tiba-tiba dia berkata, "Ya Allah," dia melihat ke atas. Tiba-tiba dia melihat ke atas dan mengatakan, "Ya Allah," padahal dia menolak Allah di atas. Maka Ibn Taimiyah mengatakan, "Coba, apa yang kau lakukan?" Baru dia sadar, astaghfirullah. Selama ini dia menolak Allah di atas, dalam kondisi sempit, tiba-tiba dia melihat ke atas, dia mengatakan, "Ya Allah." Ya, ya Allah. Dan subhanallah, ada kisah kawan saya dari Aljazair, dia bercerita di kelas, ada guru yang menolak Allah di atas, ya. Dan didebat oleh murid-muridnya. Murid ini rupanya sudah ngaji. Guru tersebut didebat saking jengkelnya guru tersebut. Dia mengatakan sama murid-muridnya, ya, nanti kita perdebatan kita lanjutkan, kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya nanti hari kiamat kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala sambil nunjuk ke atas. Maka murid-muridnya berkata, mulutnya kafir Allah di atas, tapi jarinya beriman kepada Allah di atas. Itu banyak. Nanti melihat saja orang-orang yang menolak Allah tiba-tiba mengatakan, "Ya Allah," menunjuk ke atas. "Ya Allah," menunjuk ke atas. Mereka orang-orang yang menolak Allah di atas, begitu dalam kondisi suatu mereka tunjuk Allah di atas. Ya. Padahal kalau tidak di atas, ngapain tunjuk ke atas? Tapi ini antara dalil fitrah, tidak bisa diingkari. Dalil akal, terakhir kita sampaikan dalil akal. Bahwasannya Allah di atas. Banyak dalil akal di antaranya. Satu, ya. Dia bilang Allah, ya, ada atau tidak ada. Jawabannya pasti ada. Kalau tidak ada berarti dia ateis, ya. Jadi perlu pembahasan sendiri. Bilang Allah Tuhan tidak ada, ada pembahasan sendiri. Ya, jawabannya ada. Taib. Kalau ada, Allah di atas atau di bawah. Cuma atas atau di bawah. Kalau bilang di bawah berarti Allah rendah. Kalau di atas berarti Allah maha tinggi. Dan tentunya orang akan mengatakan Allah di atas. Atau kita bilang yang logika yang lain, ya. Kalau Allah ada, Anda sepakat Allah ada, maka apakah Allah adanya bercampur dengan makhluk? Atau di luar makhluk? Kalau bilang Allah bercampur dengan makhluk, berarti Allah bercampur, Allah merendah. Berarti ini Allah rendah. Allah rendah. Bercampur dengan, karena bercampur dengan makhluk yang rendah. Kalau Allah di luar makhluk, berarti Allah maha tinggi. Maha tinggi, ya, di luar alam, di luar alam semesta. Berarti ke arah luar, makanya Allah ke arah luar, ke atas. Allah di luar alam, alam semesta, ya. Dan banyak dalil akal, tapi saya kata ini sebagian aja dalil akal yang mungkin bisa kita jelaskan. Wallahu alam bisawab, ya. Sampai di sini saja kajian kita. Insyaallah kita lanjutkan tentang bagaimana pendapat alul bidah tentang sifat maha tinggi Allah dan juga syubhat-syubhat mereka. Kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya insyaallahu taala. Demikian, subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.